halaman 34 kalau di buku cetakan saya. Antum apa? Sama. 34 juga. Alhamdulillah. Niyabatul wawi anid dhammah qala Abu Anas rahimahullah taala. Berkata Abu Anas, niyabatul wawi anid dhammah. Wow menggantikan dhammah. Ya, nanti antum akan tahu kenapa saya artikan dulu wow baru niabah. Akan tahu nanti karena ada nanti pembahasannya di ujung bab ini di kitab ini. Niabatul wawi anid dhammah, dia sama dengan orang artikan dor ja'a zaidun. Ja'a zaidun. Apa arti terjemahannya? Zaid telah datang. Sama ini. Niabatul wawi anid dhammah, wow menggantikan dhammah karena wow itu sebenarnya fa'il. Fa'ilnya niabah. Paham ini? Niabah itu adalah masdar, beramal-amalan fi'il. Paham gak ini? Makanya terjemahkan dulu wawnya. Niabatul wawi anid dhammah. Waw menggantikan dhammah. Jadi bukan menggantikan waw dhammah. Gimana itu? Menggantikan waw dhammah. Gimana itu? Dipahami? Menggantikan waw dhammah. Kalau terjemahkan begitu, dipahami? Menggantikan waw dhamma. Tidak paham kan? Karena dia bukan begitu terjemahannya. Terjemahannya niabatul wawi ani dhamma waw menggantikan dhamma. Waw menggantikan dhamma. Kan dia fa'il duluan diterjemahkan. Qala al-Hattab rahimahullahu ta'ala wa ammal wawu. Dan adapun waw alamat rafa yang kedua, fatakunu alamatan lirafi fi mawdi'aini, maka dia menjadi tanda untuk rafa pada dua tempat saja. Beda kalau kemarin dhamma ada empat, kalau ini waw cuma berapa? Dua. Di mana itu? Kata beliau, fi jam'il mudzakkar salimi, pada jamak mudzakkar salim. Dan antum sudah tahu apa itu jamak mudzakkar salim di buku sebelumnya. Nah, apa menunjukkan atas lebih dari dua laki-laki? Dan ditambahkan apa? Waw dan nun atau ya dan nun. Sudah ditahu itu. Dipahami ini? Sudah lewat. Wa ma humila alai. Demikian pula apa yang dibawa ke jamak mudzakkar salim. Artinya sama dengan kemarin. Bentuknya sama tapi apa? Beda. Ini semuanya lafad-lafad ukud. Semua lafad bilangan puluhan. Mulai dari 20. Semua itu mulhak terhadap jamak mudzakkar salim. Dah? Tahu lafaz bilangan puluhan? Mulai dari 20. Apa 20? Isrun. Apa mufrad isrun? Apa mufrad isrun? Tidak ada. Tapi bentuknya sudah seperti siapa? Jamak mudzakkar salim. Sama dengan muslimun. Salasun. Arbaun. Khomsun. Paham? Sit. Tun, sab'un, samanun, tis'un, sampai 90. Semuanya itu mulhak terhadap siapa? Jamak mudzakkar salim. Kenapa dibilang mulhak? Karena sebenarnya bukan jamak mudzakkar salim. Cuma dia mirip. Artinya diikutkan apa? Akhirnya diikutkan apanya? I'rabnya. Sebagaimana antum katakan, ja'al muslimun, ya ja'a isrun. Ro'aitul muslimin. Antum bilang apa? Ro'aitu isrin. Dipahami ini? Ya. Marortu bil muslimin. Marortu bi isrin. Sama. Irobnya dengan siapa? Jamak mudzakkar salim. Ini namanya. Wama humila alaih. Dan apa yang dibawa kepadanya? Maksudnya diikutkan atasnya. Irobnya. Lafaznya bukan jamak. Tapi irobnya sama. Jelas? Jelas ini? Ini semua kata yang tidak terpenuhi dibuat menjadi jamak mudzakkar salim. Paham ini? Maka dia dikatakan mulhaq. Diikutkan terhadap jamak mudzakkar salim. Jelas saudara? Jelas ini? Ini perhatikan, ini mutamimahnya ini. Ini tambahannya di sini yang harus antum pahami. Paham palu? Betul? Hah? Alhamdulillah. Lihat, tinggal contoh. Nahu contoh, yauma yauma idin yafrahul mu'minun. Mana dia? Al-mu'minun jelas. Iyakum minkum isruna sabirun. Mana dia? Isrun itu mulhak. Isrun mulhak. Sobirun asli. Ini jamak mudzakkar salim. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Selesai. Jelas semua jamak mudzakkar salim alamat rofanya dengan apa? Wow. Demikian pula yang diikutkan kepada jamak mudzakkar salim alamat rofanya dengan apa? Wow. Sama. Paham ini? Paham Abdal? Kenapa antum sakit? Tidak jadi. Wafil asma'i sittah. Demikian pula dalam asma'u sittah. Berubah namanya. Berubah namanya. Sebelumnya kita bilang apa? Asma'ul khumsah. Ada apa ini? Sebentar. Ada sesuatu. Dia bilang asma'u sittah. Isim-isim yang enam. Ya, bilang isim yang enam. Karena ada satu lagi yang dimasukkan oleh ulama bahasa. Tapi nanti akan dikatakan lebih fasihnya tidak masuk. Lebih fasihnya apa? Tidak masuk. Nanti akan dijelaskan insya Allah. Nanti. Di tempatnya. Yang jelas dulu sekarang. Alamat rofa dengan waw. Termasuk yang beralamatkan dengannya adalah asma'ul sittah. Isim-isim yang enam. Wahya dia siapa itu? Abuka. Satu. Afuka. Dua. Hamuka. Tiga. Puka. Empat. Hanuka. Lima. Dumalin ini yang keenam. Ini Hanuka. Tahu Hanuka? Tambahannya. Kita bilang anu, anunu. Hanu bahasa Arabnya Hanuka. Paham? Artinya macam-macam, tergantung. Nih ya. Hanuka. Ini artinya terjemahannya macam-macam. Ya kalau orang Jawa bilang anu, wah itu sesuatu itu. Iya, dibaham? Tapi kalau orang Makassar semuanya hanu, anunu, biar bajumu anun, paham gak ini? Ya, sabunnya, songkonya, di mereka bilang apa? Anu, anunu, paham ini? Paham? Kalau orang Makassar umum, bisa diletakkan untuk semua yang mereka tidak mau sebutkan. Semua tidak mau dia sebutkan, dia bilang apa? Hanu. Tapi kalau orang Jawa itu diletakkan untuk satu saja. Dipaham ini? Anu paham berarti? Dan di Arab juga memang begitu penggunaannya. Di Arab juga memang begitu apa? Penggunaannya. Bisa digunakan untuk sesuatu yang tidak enak disebutkan. Bisa juga umumi. Semua yang tidak mau kita sebutkan bisa dibilang apa? Hanu. Bisa juga yang dianggap mustakbah. Yang dianggap jelek kalau kita sebutkan dengan apa? Jelas. Dipaham ini? Dipaham enggak? Antum sudah tahu kan apa yang jelek disebutkan dengan jelas? Jelas tak? Paham semua kan? Paham ji. Misal, ha? Iya. Berarti tidak masalah, tidak masalah. Hanuka, Hanuka, Dumalin jelas. Yang baru di sini Hanuka. Nanti akan dijelaskan lugonya, insya Allah. Sebentar. Nah contoh Qala Abuhum lihat. Diropa dengan apa itu? Wow. La Yusuf wa akuhu ahabbu ila abina. Lihat cahit kita mana? Aku. Lihat diropa dengan apa? Wow. Waja'a hamuka. Diropa dengan apa? Wow. Wahadafuka. Diropa dengan? Wow. Wahanuka. Dia bilang tak? Hadafuka wahanuka. Ini mulutmu dan anunu. Paham ini insya Allah? Alhamdulillah. Iya. Wa innahu ladu ilmin. Mana dia? Du. Semuanya ropa itu. Nah, untuk saat ini begitu dulu. Nanti akan beliau singgung lagi di tempat lain. Apa sebenarnya yang fasih pada kata apa? Hanu. Dan akan datang. Yang penting untuk tahap ini. Antum tahu kalau asma'u sitta alamat rupanya dengan apa? Wow. Itu tahu yang mau diinginkan. Sebentar nanti ada pengembangannya. Ada pengembangannya insya Allah. Sabar dulu. Yang penting tandanya dulu antum tahu. Tandanya dulu. Nah, setelah itu selesai. Ini tempatnya wow. Kemudian kata beliau niabatul alifi anid dhammah. Cara terjemahannya sama. Alif menggantikan dhammah. Alif menggantikan apa? Dhammah. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirafi fil musanna. Adapun alif maka dia menjadi tanda untuk rofa pada musanna saja. Karena yang beralamatkan rofa alif adalah siapa? Satu saja, yaitu pada isim musanna saja, pada isim musanna saja. Wa ma humila alai, dan apa yang dibawa kepadanya, diikutkan dengan dia. Ini khusus kata dua-dua. Tahu dua? Untuk laki-laki atau untuk perempuan? Tahu kata dua kan? Apa kalau dua? Apa kalau dua? Hah? Apa dua? Ini khusus ini. Mereka bilang nanti ada empat kata. Ada apa? Itnani. Dan apa? Bisa juga itnatani. Itnatani. Nah ini dia itnani, itnatani. Musana atau bukan? Musana atau bukan? Bukan. Kan ada mufradnya. Paham kan? Tapi dia karena mirip dengan musana, akhirnya diikutkan kepada siapa? Isim musana. Maka yang dia bilang ja'at nani. Paham? Roh itu ja'at nani. Roh itu itnaini. Marotubi marotubi itnaini. Paham? Padahal bukan isim musana, tapi kenapa ikut? Kenapa sama? Karena diikutkan. Mirip tuh tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Paham? Dia juga kalau diidofakan hilang nunnya juga sama. Sebagaimana isim musana kalau diidofakan hilang apanya? Nunnya. Dipahami ini? Demikian pula mereka nanti ikutkan kila dan kilta. Mereka ikutkan nanti kila dan kilta. Sama juga. Kila dan kilta. Kata ini. Kila huma dan kilta, ya. Kilta huma. Ini juga sama kata mereka. Kila huma keduanya kan sama artinya. Ja'a kila huma. Kalau ra'aitu, ra'aitu kilaihima. Marartu bikilaihima. Anda pahamin? Jadi ini juga diikutkan kepada siapa? Isim musanna. Padahal dia bukan apa? Bukan musanna. Karena memang ini kila sudah berarti keduanya. Kila sudah berarti apa? Keduanya. Dipahami ini? Apa mufradnya? Apa mufradnya kila? Ah? Apa mufradnya? Tidak ada. Tapi nanti untuk yang ini ada syaratnya. Sebentar insya Allah kita akan ambil. Untuk yang kila dan kilta ada apanya? Syaratnya. Kalau itnan dan itnatan tanpa syarat, langsung dia jadi mulhak terhadap isim musanna. Dipahami ini? Langsung dia mulhak terhadap isim musanna. Jelas? Jelas insya Allah? Jelas ini? Alhamdulillah. Lihat dulu. Jadi, yang beralamatkan alif adalah isim musanna. Dan apa yang diikutkan kepada siapa? Isim musanna. Pasti alif. Lihat nah contoh. Qala rajulani. Mana dia? Mana dia? Rajulani. Marfu dengan apa itu? Apa tandanya? Alif. Inna iddatasyuhuri indallahi itna asyara syahron. Mana dia? Itna. Paham? Musanna atau mulhak? Mulhak. Dibawa ke musanna maksudnya mulhak. Diikutkan. Bukan musanna. Fanfajarat min hutnata asyarata aina. Mana? Mana? Itnata. Kan tadi ada itna dan itnata. Paham gak ini? Dipahami ini? Alhamdulillah. Ini namanya mulhak. Diikutkan bukan musanna. Jelas? Adapun syarat selanjutnya insyaAllah nanti kita akan ambil. Kila dan kilta kita akan ambil. InsyaAllah ada nanti saatnya. Yang penting sekarang, yang diinginkan oleh penulis, ingat baik-baik. Yang diinginkan oleh beliau adalah antum paham bahwa isim musanna alamat rofanya dengan apa? Alif. Itu saja yang antum ingat. Jelas? Selesai. Niabatun nuni anid dhammah. Nun menggantikan apa? Dhammah. Nun menggantikan dhammah. Ini alamat terakhir untuk rofa. Karena alamat rofa adalah ada empat kan? Sudah kita bahas dhammah, sudah waw, sudah alif. Sekarang tinggal apa? Nun. Fa amma wa amman nunu, dan adapun nun, fatakunu alamatan lirafi, maka dia menjadi tanda untuk rafa fil fi'ilil mudhari idza tasala bihi. Dia syaratnya adalah fi'il mudhari kalau bersambung dengan, kalau kemarin kan alamatnya dhamma kalau tidak bersambung dengan sesuatu, kalau ini kalau dia bersambung dengan pertama dhamir tasniyatin, dhamir menunjukkan atas dua. Siapa itu? Siapa dhamir menunjukkan atas dua? Antum bilang yaitu alif, yakni al alifah. Paham? Domir menunjukkan atas dua siapa? Alif. Nah, contoh wan najmu wasyajaru yasjudani. Mana? Mana dia? Yasjudani. Apa alamat rupanya? Apa alamat rupanya? Alif. Isim mutsana saja yang beralamatkan alif. Apa alamat rupanya nih? Nun. Kita sudah di Pulau Makassar, masih di Buton dia. Itu tadi sudah kita lewati, alif isim mutsana. Kalau ini sudah berpindah ke alamat nun. Paham ini? Selesai nun alamatnya. Au dhamiru jam'in, atau dia kalau bersama dengan dhamir jamak. Apa dhamir jamak? Yaitu waw jamaah. Waw jamaah. Nah contoh alladzina yu'minuna bil ghaibi. Syahid kita mana? Bil? Hah? Apa? Yu'minuna. Apa tanda rupanya? Nun. Nun bukan nu. Nun. Nun. Kalau sebut satu kata itu harus pakai begitu. Nun, dal, lam. Begitu kalau satu huruf. Paham ini? Kalau satu huruf. Waw, alif, enggak boleh. A. Salah. Paham? Alif, waw, ya. Jadi nun. Au dhamirul muannatsatil mukhatabati. Atau dia bersama dengan dhamir perempuan yang diajak bicara. Siapa itu? Ya maksudnya. Ya muannatsatil mukhatabah. Nah contoh ata'jabina min amrillahi. Mana dia? Mana dia? Ta'jabina. A itu hamzah istifham. Kata tanya. A-nya itu kata tanya. A kata tanya. Apakah? Syahid kita adalah ta'jabina saja. Ta'jabina. Apa alamat rupanya ini? Hah? Nun. Paham gak ini? Alamat rupanya nun, tubuh tu nun. Lihat kata beliau. Selesai? Selesai? Selesai, alhamdulillah. Alamatun nasbi. Masih banyak waktu, alhamdulillah kita ambil banyak-banyak. Mumpung muda kan? Alamat tanda-tanda nasab. Tanda-tanda nasab. Ini kata Abu Anas. Walin nasbi khamsu alamati. Untuk nasab ada 5 tanda. Kalau rofa cuma 4. Kalau ini berapa? 5. Masya Allah. Kita ambil semuanya insya Allah. Al-Fatihah itu. Pertama Al-Fatihah. Wahiyal aslu. Tanda nasab pertama adalah fathah dan ini aslinya. Dan ini adalah apa? Aslinya. Jelas ini? Ini aslinya. Iya? Wal alif wal kasratu wal ya'u wa hakun nun. Alif kasrah ya penghilangan nun wa hiya naibatun alif fathah. Semua ini adalah pengganti dari fathah. Jadi alamat pokok fathah. Tapi bisa diganti oleh alif, bisa diganti oleh kasrah, bisa diganti oleh ya, bisa diganti oleh penghilangan nun. Di mana tempatnya masing-masing akan disebutkan. Mawadiul fathati, tempat-tempatnya fathah. Tempat-tempatnya apa? Fathah. Di mana saja yang beralamatkan fathah. Qala beliau berkata fa amma fathatu fatakunu alamatan linasbi fi thalathati mawadi'a. Adapun fathah maka menjadi tanda untuk nasab pada 3 tempat. Pertama fil ismil mufrad, pada isim mufrad munsharifan kana au ghairu munsharif. Seperti biasa, apakah dia bertanwin atau tidak bertanwin, yang penting isim mufrad. Pasti kalau di nasab alamatnya adalah fathah pasti. Contoh wattaqullaha, contoh untuk tanwin ini. Dah, wattaqullaha. Contoh yang tidak bertanwin, wa wahabana lahu ishaqa wa yaquba, contoh untuk tidak tanwin. Dan ini dua-duanya alamatnya fathah apa? Fathah apa ini? Dhahir, nampak. Bisa juga fathahnya tersembunyi. Contoh wa id wa'adana Musa. Fathah itu tapi apa? Muqaddarah. Paham ini wakilnya? Semuanya. Pokoknya namanya isim mufrad tidak keluar dari fathah, apakah dhahir atau muqaddarah. Jelas? Alhamdulillah. Wa fi jam'i taksiri, demikian pula tempat kedua adalah pada jamak taksir. Munsharifan kana aghwar munsharif. Apakah dia bertanwin atau tidak bertanwin? Demikian pula nanti fathahnya nampak atau fathahnya apa? Tidak nampak. Contoh yang bertanwin watarol jibala. Mana dia? Mana dia? Al jibala masuk. Wa ada kumullahu maghanima. Ini contoh untuk yang tidak bertanwin. Karena magonima adalah sigo muntahal jumu. Paham gak ini? Contoh tidak bertanwin. Wangkihul ayama. Mana dia? Mana dia? Ayama. Contoh fathah apa ini? Muqaddaro. Paham gak ini? Contoh fathah muqaddaro. Selesai. Tempat ketiga. Wafil fi'ilil mudari. Pada fi'il mudari. Ingat fi'il mudari kemarin rupa terus. Kapan baru dinasab? Idza dakhala alaihi nasibun. Satu. Kalau masuk padanya apa? Penasab. Dan dia akan alamatkan fathah kalau masuk penasab. Satu. Kedua. Walam yattasil bi akhiri syai. Tidak bersambung dengan akhirnya apa? Sesuatu. Berapa sesuatu? Lima. Apa itu? Mau jamaah? Alif nain. Yang mana tadi mukhotobah? Nun taukid. Nun nista. Paham lima itu? Lama-lama antum hafal insyaAllah. Dipaham ini? Ini sesuatu. Nah contoh. Lam yanalallah haluhumuha wala dima'uha. Syahid kita mana? Dima? Mana syahid kita? Dima? Hah? Oh yanala. Salah saya. Yanala. Apa alamat nasabnya itu? Hah? Fathah. Kenapa bisa nasab? Ada lan. Alat penasab. Paham? Apa tandanya? Fathah. Kenapa enggak yang lain saja? Kenapa fathah? Karena tidak bersambung dengan sesuatu. Paham gak ini? Selesai. Niabatul alif anil fathah. Ya? Gak usah lihat jam, masih lama. Alif menggantikan apa? Fathah. Alif menggantikan fathah. Wa amal alifu fatakunu alamatan linasbi fil asma'i sittah. Satu saja lagi. Adapun alif, maka dia menjadi alamat untuk nasab pada asma'u sittah. Kalau dia menjadi alamat untuk rofa pada isim mutanna. Kalau alamat nasab, dia pada siapa? Asma'ul sittah. Nah, contoh. Tinggal contoh, asma'ul sittah sudah disebutkan tadi. Sudah disebutkan asma'ul sittah itu siapa? Ya, tinggal contoh. Contoh, makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum. Mana dia? Aba. Aba. Mansub. Ya. Wanahfadu akhona. Mana dia? Akhon. Waru'aitu hamaka wahanaka. Hah? Mana dia? Hamaka dan hanaka. Angkana da malin. Mana dia? Da. Selesai kan? Asma'u sitta. Alamatnya dengan alif. Selesai masalah. Niabatul kasrati anil fathah. Kasro menggantikan apa? Fathah. Di mana? Kapan? Beliau katakan. Wa ammal kasratu fatakunu alamata linasbi fi jam'il mu'annats salim. Satu saja. Wa ma humil alaih. Adapun kasro maka menjadi tanda untuk nasab pada jama' mu'annats salim dan apa yang dibawa kepadanya? Mulhaq. Yang diikutkan kepadanya. Sama ini, satu tempat saja intinya. Contohnya, khalaqallahu samawati. Mana dia? Mana dia? As-samawati. Wa in kunna ulati hamlin. Mana dia? Ula ulati. Ulati ini mulhaq. Ini bukan jamak muannas salim tapi apa? Diikutkan ke jamak muannas salim. Jelas ini? Alhamdulillah. Niabatul ya yanil fathah. Ya menggantikan apa? Fathah. Wa amal ya'u. Adapun ya fatakunu alamatan linasbi fi maudi'ain. Adapun ya, maka dia menjadi tanda untuk nasab pada dua tempat. Ya, ya. Hanya dua tempat yang beralamatkan dengan apa? Ya, apa itu? Satu, fil musanna. Pada isim, musanna. Wa mahumila alai. Dan apa yang diikutkan kepadanya, mulhaknya. Sama antum sudah tahu itu. Nah, contoh. Waja'alna muslimainilah. Mana dia? Mana dia? Muslimain. Wa id arsalna ilaihi mutnaini. Mana? Isim mutanna atau mulhaq ini? Mulhaq. Jelas. Rabbana amattanatnataini. Mana dia? Itnataini. Mulhaq atau jam mutanna? Selesai. Tempat pertama. Wa fi jam'il mudakar salim. Tempat kedua pada jama' mudakar salim. Kalau ada jam mudakar salim maka alamat nasabnya dengan apa? Ya. Wa ma humila alaih demikian pula apa yang diikutkan atasnya. Nah contoh. Nunjil mu'minina. Mana dia? Wa wa'adana Musa salasina laylatan. Mana dia? Salasina. Mulhaq atau jamak? Selesai? Selesai. Niapa tahatin nun alil fathah. Penghilangan nun menggantikan apa? Fathah. Di mana? Satu saja lagi tempatnya. Wa ammahat pun nun. Adapun penghilangan nun. Fayakunu alamat alinasbi. Maka dia menjadi tanda untuk nasab. Fil af'alil lati rafuha bi tsubutin nun. Pada fi'il yang rafa'nya dengan tetapnya nun tadi. Apa itu fi'il tadi? Fi'il bersambung dengan alif, waw dan ya. Itu kan rafa'nya dengan tetapnya nun. Di sini kalau di nasab dengan hilang apanya? Hilang nunnya. Tinggal contoh. Nah, contoh illa antakuna malakaini. Mana dia? Mana dia? Takuna. Paham? Itu dia, hilang nunnya. Wa antasumu khairul lakum. Mana dia? Tasumu. Hilang nunnya. Walan takumi. Mana dia? Takumi. Mana dia? Takumi. Selesai? Selesai. Lanjut. Lanjut. Hah? Hah? Jujur? Lanjut atau sudah? Hah? Ya sudah dulu. Merja, jangan lupa merja. Hari ini lumayan, alhamdulillah. Kan saat mudah kita cepat, saat susah kita lambat. Nah, jadi tergantikan nanti.